Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini kita mampu untuk melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Dan kemarin kita telah menyelesaikan bab yang kelima terkait dengan lafaz-lafaz yang terlarang. Kita akan lanjutkan di bab yang baru, bab yang keenam, al-faslus sadis. Ya, bab yang keenam yang berbicara mengenai al-wala'u wal-bara' wal-bid'atu wat-takfir. Di berbicara mengenai cinta dan benci, loyalitas dan permusuhan, kemudian juga bicara mengenai bid'ah dan takfir atau pengkafiran. Ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang al-wala wal-bara'. Ya. Al-wala wal-bara' ini maksudnya adalah cinta dan benci. Ya. Taib, yang pertama, al-matlabul awal al-wala wal-bara'. Apa yang dimaksud dengan al-wala wal-bara'? Ya. Al-wala'u fil lughah, al-wala' secara bahasa Arab maknanya huwa an-nusrah wal-qurb. Ya. Maknanya adalah pertolongan dan kedekatan. Ya, al-wala' itu berarti punya makna pertolongan dan kedekatan. Jadi al-wala' itu nanti kalau kita kembangkan, ya, itu bisa menjadi kata wali, menjadi kata muwalah, ya. Namun kata dasarnya adalah al-wala'u, yaitu nusrah tadi, pertolongan atau kedekatan secara bahasa. Wasadiqu wan nasiru diddul adu, dan yang namanya sadiq, teman atau nasir, penolong, itu lawan dari adu atau lawan dari musuh. Ya, wal muwalatu wal walayatu diddul muadah. Sedangkan muwalah dan walayah dengan wawunya di fathah, ya, bukan wilayah tapi walayah atau kewalian, ya, itu lawan dari permusuhan. Jadi kita bicara terkait dengan bagaimana seorang muslim itu mencintai dan bagaimana seorang muslim itu membenci, ya. Kita mulai dari al-wala' dulu, mencintai. Wal-wala'u fil istilahi, adapun wala' secara istilah dalam syariat maknanya huwa mahabbatul mu'minina li ajli imanihim, ya, wa nusratihim wa i'anatihim wa rahmatihim. Wala itu artinya mencintai orang yang beriman karena keimanan mereka, ya, dan juga menolong mereka, ya, wa nusratuhum, ya, berarti ini, ya, wa nusratuhum, dan membantu mereka, wa i'anatuhum, dan juga menolong mereka, membantu mereka, warahmatuhum, dan menyayangi mereka. Ya. Wama yalhaqu bidzalika min huquqil mu'minin, dan hal-hal yang terkait, ya, dengannya, yaitu terkait hak-hak sesama mukmin. Jadi orang yang beriman itu wajib dicintai, wajib ditolong, ya, wajib disayangi. Ya, karena apa? Karena keimanannya. Wa hadzal wala'u yakunu fi haqqil mu'min alladhi la yusirru 'ala syai'in min kaba'iridz-dzunub. Dan wala' atau loyalitas ini atau rasa cinta ini, ya, itu berlaku bagi seorang mukmin yang tidak terus-menerus dalam melakukan dosa besar. Ya, jadi kalau seorang mukmin tapi dia pelaku dosa besar dan terus-menerus, ya, maka, ya, kecintaannya jauh berkurang. Ya, ada kecintaan tapi tidak seperti seorang mukmin yang baik. Gitu ya. Wa amma idza kana al-mu'minu musirran 'ala syai'in min kaba'iri dzunub. Ya, adapun kalau seorang mukmin itu terus-menerus dalam dosa besar, ya, karriba, semisal riba, au al-ghibah atau ghibah, au isbalis thawb, atau dia menurunkan celananya di bawah mata kaki, ya, dengan sombong, ya, au halqi sya'ril lihyah, atau dia mencukur habis jenggotnya sampai klimis, dosa, ya, karena haram mencukur jenggot sampai habis. Fa innahu yuhabbu biqadri ma indahu min ath-tha'ati. Maka dia tetap dicintai. Orang-orang yang seperti ini, orang yang melakukan riba, orang yang sukanya ghibah, tukang glendeng, ya, biang gosip, ya, itu dosa besar. Ya, kemudian orang yang memanjangkan celananya dengan sombong, atau dia mencukur jenggotnya sampai habis, ya, kalau masih ada jenggotnya masih mending dicukur cuma untuk merapikan, tapi masih kelihatan itu masih namanya bukan halak, ya, namanya memendekkan jenggot, itu masih ringan. Kalau sampai mencukur habis ini tidak boleh. Maka yang seperti ini kita tetap cintai mereka, ya, sebatas ketaatan mereka. Wa yubghadu biqadri ma indahu minal ma'asi, dan dia namun dibenci, ya. Jadi dia dicinta karena apa? Karena ketaatannya, dia masih sholat, dia masih berbuat kebaikan yang lain, namun dia dibenci karena perbuatan maksiatnya. Bisa nggak kita membenci orang dan mencintai orang yang sama dalam satu waktu? Bisa. Ya, karena inilah kaidah dalam Islam. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, seorang itu dicintai sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar kedekatannya dengan sunnah, sesuai dengan ketaatannya. Dan sekaligus dia dibenci kalau dia berbuat maksiat, kalau dia berbuat bid'ah, kalau dia berbuat kesyirikan. Ya, kadarnya nanti akan berbeda-beda. Makanya ketika kita mencintai Abu Bakar itu berbeda kalau kita mencintai orang biasa. Cinta kita kepada Abu Bakar As-Siddiq itu jauh lebih tinggi daripada cinta kita kepada misalnya kepada teman kita, atau kepada orang yang kita kagumi. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang mulia, keimanannya jangan dipertanyakan. Ya, maka mencintai seorang itu berbeda-beda. Ya, yang paling tinggi, yang paling kita cintai adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat, ya, kemudian para ulama, karena mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang, ya, imannya kuat, ya, orang yang taat, imannya kuat, dan lain-lain. Ya. Nah, yang paling rendah adalah orang yang suka bermaksiat, ya, suka melakukan dosa besar. Ini kita tetap cintai, tapi tentu kadarnya jauh berbeda. Baina sama wa sumur. Ya. Kita mencintai Abu Bakar seperti kita, seperti langit. Ya. Kalau mencintai orang ini seperti sumur. Ya. Sangat sedikit cintanya. Seperti itu seorang mukmin, ya, dalam kita bersikap. Wal mahabbatu lil muslimi al-aasi taqtadi ayyuhjaro. Dan kadangkala bentuk cinta kita kepada sesama muslim yang bermaksiat itu mengharuskan untuk memboikotnya. Memboikot itu apa sih? Tidak mengajak bicara. Kalau diajak bicara tidak menjawab. Ya, memboikot itu mendiamkanlah. Mendiamkan, pokoknya menyuekin. Ya, bahasa kita itu nyuekin, itu namanya memboikot. Kadangkala karena kita cinta dengan seorang muslim, justru kita memboikot dia. Kenapa? Idza kana hadzal hajr yuaddi ila iqla'ihi an hadhil ma'siyah. Yaitu ketika dengan kita memboikot dia, mendiamkan dia, dia jadi tahu rasa dan dia jadi kemudian berhenti dari perbuatan maksiatnya. Kita ada nasihat ini, ada teman. Ya. Kamu kok ngombe terus sih? Kamu kok minum-minuman keras sih gitu ya? Haram kan, tahu kan haram. Ya. Iya ya, tapi gimana ya misalnya gitu ya. Kok kamu gak pernah sholat sih? Nah, kalau kita punya kedekatan dengan dia, Ya, kemudian dia punya, istilahnya punya keterikatan dengan kita, sehingga kalau kita boikot dia, kalau kita kemudian diamkan dia, dia menjadi kapok. Aduh, kok saya jadi didiemin gini, nggak enak. Ya udahlah, saya mencoba berhenti minum minuman keras. Ya udah, saya tak mencoba sholat. Maka tindakan kita memboikot dia itu adalah bentuk cinta kita kepada dia. Kalau kita yakin bahwasanya perbuatan kita ini akan menimbulkan masalah tadi, ya, akan membuat dia berhenti dari maksiatnya. Wa ila adami fi'li ma yushbihuha min qibalihi au min qibali ghairihi, atau bisa menjadikan dia tidak melakukannya lagi, ya, atau tidak melakukan perbuatan maksiat yang semisal, dan orang lain pun juga tidak melakukan perbuatan yang semisal. Artinya jadi tahu, oh, kalau kita berbuat maksiat itu kita akan diboikot, kita akan didiamin, sehingga menimbulkan efek jera. Ya. Kama hajrun Nabi SAW al-thalathah alladzina khulifu an ghazwati Tabuk. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada tiga orang sahabat. Ya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, satu lagi siapa saya lupa, Maroroh, lupa saya ya. Itu tiga orang sahabat Nabi ini, mereka tidak ikut perang Tabuk. Padahal mereka tidak punya uzur. Sehingga mereka minta maaf kepada Nabi SAW. Ya, namun Nabi SAW mengatakan, sudah, kalian diam saja sampai datang keputusan Allah. Ya. Allah menangguhkan penerimaan tobat mereka sampai 50 hari. Ya, sampai 50 hari mereka diboikot oleh kaum muslimin. Ya, tidak diajak bicara. Awalnya 40 hari. 40 hari itu dia tidak ditanggapi oleh kaum muslimin. Kemana mau nyapa juga enggak dijawab. Ya, mau ngomong juga enggak ditanggapi dan seterusnya. Enggak enak banget rasanya. Sempit rasanya bumi bagi mereka. Kemudian tambah lagi selama 40 hari istrinya juga disuruh untuk memboikot. Ya, enggak boleh, istrinya juga harus ikut memboikot. Itu selama 10 hari sehingga totalnya 50 hari mereka diboikot sampai Allah turunkan ayat yang menerima tobat mereka. Ya, jadi dihajar selama 50 hari. Ya. Wa ya, amara sahabata ay yahjuru ahyahjuruhum, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk memboikot mereka bertiga. Jadi bukan cuma Nabi yang enggak mendiamkan, tapi sahabat disuruh ikut mendiamkan. Bahkan istri-istrinya suruh mendiamkan. Falam yukallimuhum khamsina yauman, sampai 50 hari enggak diajak ngomong. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh, kalau dasarnya karena agama, boleh mendiamkan seorang, dan itu kalau kita yakin ada maslahatnya. Ya, namanya hajar atau boikot. Ya, boikot dalam bahasa Indonesia boikot. Tapi kalau karena masalah dunia, ya, masalah pribadi, tersinggung dengan perkataannya, maka tidak boleh memboikot seorang melebihi 3 hari. Kalau urusan dunia, ya. Kalau urusan akhirat, urusan agama, demi kebaikan dia, maka boleh memboikot lebih dari 3 hari, ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Kama annal mahabbata lil muslimi taqtadi munasahatahu wa amrahu bil ma'rufi wa nahyahu 'anil munkar. Sebagaimana, ya, kecintaan kita kepada seorang muslim itu mengkonsekuensikan atau mengharuskan adanya sikap menasehati sesama. Kemudian juga mengkonsekuensikan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Itu konsekuensi cinta. Kayak kita misalnya sama anak kita. Kita tahu itu perbuatan enggak benar, pasti kita larang. Kenapa? Karena kita cinta sama anak kita. Ya. Enggak boleh seperti itu, Nak. Enggak boleh. Ya. Anaknya mungkin waktu dia enggak tahu, ya, ah, apa sih ini dilarang-larang. Tapi orang tua pasti sadar ini karena kecintaannya. Begitu pula kita kepada sesama muslim. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuk cinta. Liyaf'ala al-khaira wajtaniba al-ma'siyah. Juga menasihati untuk, ya, berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan. Fayanju min syaqa'id dunya wa 'adzabil akhirah. Sehingga apa? Dengan kita melarang dia dari yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, dia akan terhindar, akan selamat dari kesusahan dunia dan azab di akhirat. Ya. Sayang sama muslim. kama taqtadil mahabbah lil 'asi iqamatal hududi ya wa ta'zirati 'alaihi. Ya, sebagaimana al-mahabbah, cinta kepada sesama muslim termasuk ahli maksiat itu taqtadi iqamatal hudud, mengharuskan adanya hukuman bagi orang-orang yang berbuat maksiat ya. Supaya apa? Supaya mereka liyatuba wa yarji ilallahi ta'ala, dalam rangka supaya semata-mata mereka bertobat dan kembali kepada Allah, walitakuna tathhiran lahu min dzunubihi, dan supaya mereka terbersihkan dari dosa mereka. Karena hukuman hudud itu akan menghapuskan hukuman mereka di akhirat. Kalau seorang sudah dihukum hudud di dunia, ya, maka itu akan menghapuskan ya, hukuman di akhirat. Kalau orang minum khamr ada hukumannya. Orang berzina yang menikah hukumannya rajam. Orang yang masih bujang berzina hukumannya cambuk. Ini dalam rangka kasih sayang kepada sesama muslim supaya mereka terhapuskan dosanya. Wa kadza al-muttaham bin nifaqi yuwala biqadri ma yadhharu minhu minal khair. Begitu pula orang yang tertuduh munafik. Kenapa dikatakan tertuduh? Karena kadang-kala kita enggak bisa memastikan. Orang munafik itu kan zahirnya ya salat, zahirnya ya KTP-nya Islam. Walaupun dia menyembunyikan kekafiran. Kadangkala ada tanda-tandanya, ini orang kok, kayaknya kok, ya ngakunya Islam, tapi kok, kalau sama Islam kok kayak memandang sebelah mata misalnya. Ini ada tanda-tanda kemunafikan, namanya muttaham bin nifaq. Ya, tertuduh munafik. Namun kita nggak bisa kemudian kafir. Gitu. Ya, ini hanya tanda-tanda kemunafikan saja. Maka yang seperti ini, maka kita tetap loyal kepada dia, sebatas kebaikan yang dia tampakkan. Orang ini masih sholat, orang ini istilahnya ya apa namanya masih mengaku muslim ya, tidak mengganggu kaum muslimin. Ini sudah kita perlakukan secara zahirnya, lahirnya seperti itu ya, kita loyal kepada dia. Wa yu'ada biqadri ma yadhharu minhum minal khubuth, dan kita juga memusuhi dia kalau dia menampakkan kejelekan. Ya, ya tadi kayak kadang-kala ada orang-orang yang terpengaruh pemikiran liberal. Sehingga ini tuh kita tuh bingung, ini tuh KTP-nya Islam tapi kok ngomongnya itu kok menyudutkan Islam gitu ya. Nah itu kan, ini tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Ya. Maka kita juga memusuhi yang seperti ini. Ya, walaupun dia ngaku Islam. Wa idza tabayyana nifaquhu wa hukima alaihi bin nifaq, fa hukmuhu fi babil wala wal bara hukmu baqiyatil kuffar. Adapun jika telah jelas kemunafikannya, udah jelas nih suka menghina Islam, tetap aja ngaku Islam tapi menghina Islam. Ini jelas kemunafikannya. Ya. Maka hukumnya itu dalam bab alwal awal bara ini, dalam masalah loyalitas dan permusuhan, dalam masalah cinta dan benci, maka dia dihukumi sebagaimana orang kafir. Artinya apa? Ya dia sama seperti yang lain, cuma bedanya dia ngaku Islam aja. Gitu ya. Itu tentang orang munafik. Wa ammal mubtadi'ah, adapun ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini berarti orang yang menyimpang, yang pemahamannya menyimpang, akidahnya menyimpang. Kal Jahmiyah, sebisal Jahmiyah, Jahmiyah itu orang-orang yang sesat ya dalam masalah sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian wal qadariyah, orang yang menyimpang dalam takdir. Ya, mereka menganggap bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kejelekan. Misalnya Allah itu kalau ada suatu kejelekan itu Allah tidak menghendakinya. Padahal dalam aqidah al-sunnah semua yang terjadi ini Allah kehendaki. Tapi ini ada kelompok sesat qadariyah mengatakan Allah tidak menghendaki hal-hal yang jelek terjadi. Berarti kalau ada hal yang terjadi itu di luar kehendak Allah. Ini sesat. Ya. Kemudian warrafidah, orang-orang Syiah. Ya, Syiah Rafidah, kita sudah kenal ya Syiah Rafidah seperti apa. Wal Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Yang juga menyimpang dalam nama dan sifat Allah. Ya. Wa nahwihim, dan semisal mereka. Orang-orang yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Fahum salatatu aqsam, maka mereka dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, al-awwal man kana minhum da'iyan ila bid'atihi au mudhiran laha. Yang pertama, golongan orang-orang yang menampakkan bid'ah mereka, bahkan mengajak kepada kebid'ahan mereka. Jadi, gembongnya ahli bid'ah. Pemimpinnya yang rajin mengajak orang kepada kebid'ahannya. Ya. Wa kanat bid'atuhu ghairu mukaffirah fayajibu bughdhuhu biqadri bid'atihi. Dan dia juga bid'ahnya itu bukan bid'ah yang menjadikan dia kafir, artinya bid'ah yang sesat tapi tidak kafir, seperti Qadariyah tadi. Qadariyah ya seperti itu, sesat tapi tidak kafir. Ya. Asy'ariyah tidak kafir. Namun dia ngajak kepada akidahnya ini. Maka yang seperti ini dia dibenci sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Ya, semakin parah ya semakin dibenci. Kama yajibu hajruhu wa mu'adatuhu. Sebagaimana wajib juga untuk memboikotnya dan memusuhinya. Jadi kalau memang dia mengajak kepada kesesatan, ya kita musuhi. Ya, kita bantah dia. Kesesatannya jangan sampai tersebar di masyarakat. Ya. Wa hadha mujma' alaihi baina ahli ilmi, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, penyikapan seperti ini adalah penyikapan yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya orang-orang seperti Jahmiyah, Qadariyah, Syiah, maka mereka disikapi dengan sikap permusuhan sebatas bid'ah mereka. Fala yajuzu mujalasatuhu wala at-tahadduts ma'ahu. Maka tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Duduk di sinilah duduk akrab. Duduk-duduk yang kemudian saling memuji, saling merekomendasikan, ya. Kemudian sehingga membiarkan kesesatan mereka. Ya, dan mengesankan orang bahwasanya oh ternyata dia enggak sesat, wong ternyata dia duduk dengan ustaz-ustaz kita, dengan ahli sunnah ternyata enggak dibantah gitu ya. Nah, makanya terlarang untuk berakrab-akrab, duduk bareng yang mengesankan bahwasanya mereka tuh enggak sesat. Nah, harus ada penyikapan dari seorang ahli sunnah, seorang muslim yang akidahnya benar untuk ya, menampakkan bahwasanya mereka ini salah dan sesat. Tidak boleh kemudian tersamarkan dengan adanya kita ngobrol-ngobrol bareng, kumpul-kumpul, dan seterusnya. Ya kalau memang kita ada perlu, boleh. Kalau untuk punya satu tujuan tertentu yang sama, silahkan. Ya, asalkan ya tadi seperlunya dan tidak memberikan kesan demikian. Illa fi hali da'watihi wa nushihi. Kecuali kalau kita berdakwah kepada mereka. Kecuali kita menasihati mereka, bahwasanya mereka ini keliru. Ya kita boleh duduk bersama mereka, dialog ya. Debat, ya, boleh. Dalam rangka apa? Menasihati mereka, mendakwai mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, ini jenis yang pertama, yaitu kepada para penyeru bid'ah. Atsani, golongan yang kedua, man kanat bid'atuhu mukaffiratan. Yaitu golongan yang kedua yang bid'ahnya itu menjadikan dia kafir. Nah, bid'ahnya parah. Ya. Contohnya, kaghulati sufiyah alladzina yad'una al-amwat wal masyayikh. Contoh sufi, contohnya sufi yang dia berdoa, dia ekstrim, ya, sampai dia berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Berdoa kepada syekh-syekh mereka. Betul-betul berdoa kepada syekh mereka. Wahai syekh, tolonglah saya. Wahai syekh, tolonglah saya dalam kesulitan. Minta kepada orang mati. Ini syirik besar. Ya, sehingga dia mukafirah, kafir dengan sebab bid'ahnya. Kemudian waka ghulati rafidah, dan juga seperti orang-orang Syiah yang ekstrim. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada yang Syiah awam, ya, yang cuma kayak suka menyinggung Muawiyah, suka nah kayak gitu-gitu, sampai yang level parah. Nah, ini yang parah ya. Wa syi'atu al-imamiyah alladzina yaz'umuna annal qur'ana muharraf. Yaitu seperti syiah imamiyah yang mereka mengklaim bahwasanya Al-Quran itu sudah diganti. Oh, Al-Quran itu yang sekarang ada di kaum muslim itu bukan Al-Quran yang sebenarnya menurut mereka. Nah, ini kafir yang seperti ini. Dan ada nyata ya kelompok yang seperti ini. Au ba'duhu ghairu maujud. Atau meyakini bahwasanya Al-Quran yang sekarang ini sebagiannya tersembunyi. Jadi ini baru sepertiganya Al-Quran yang sekarang itu. Yang Al-Quran sebenarnya itu tiga kali lebih tebal. Nah, ini orang-orang yang kafir. Karena meyakini Al-Quran telah diubah atau telah disembunyikan. Tidak terjaga intinya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turun Al-Quran dan kami jaga. Nah, kalau meyakini demikian, maka dia pasti kafir. Au yastaghitsuna bil makhluqin. Atau kelompok-kelompok yang minta berdoa supaya istighosah, ya, istighosah itu berdoa supaya dihilangkan kesulitannya kepada makhluk. Ya, misalnya Mbah Fulan, Mbah Kiai Fulan, ya, disebut-sebut namanya, Mbah saya lagi susah, tolong Mbah. Ya. Ini syirik juga. Ya. Fahaulai idza uqimat alaihimul hujjah wa hukima bi kufrihim fa hukmuhum fi babil wala wal bara hukmu baqiyatil kuffar. Kelompok ini juga sama, setelah mereka ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah itu berarti dikasih tahu sampai betul-betul dia ngerti. Namun dia tetap pada pemikirannya, tetap pada bid'ahnya, enggak mau nerima, maka dia dihukumi kafir dan dia diperlakukan sebagaimana perlakuan kita kepada orang-orang kafir. Ya, dibenci. Ini jenis yang kedua, yang mukafiroh. Ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, jenis yang ketiga, man kana yukhfi bid'atahu wala yad'u ilaiha. Yaitu orang-orang yang dia menyembunyikan bid'ahnya. Ya, tidak menampakkan bid'ahnya dan juga tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ya, dia pelaku bid'ah. Ya, tapi ya enggak mengajak kepada bid'ahnya. Wala yuhsinu syai'an min dhalalatiha. Dia juga tidak kemudian menghiasi kesesatannya, ya, kemudian wala yamdahu ahlaha, dia juga tidak memuji para pelaku bid'ah, ya, dia sekedar orang biasa yang terjatuh dalam bid'ah, ya, wala yuthiru ba'dha syubah allati yu'addi allati tu'ayyiduha, ya, dan dia juga tidak kemudian menyebarkan syubhat-syubhat yang membenarkan atau menguatkan bid'ahnya. Ya, ini orang-orang yang sekedar terjatuh dalam bid'ah, ya, ya sekedar mungkin dia melakukan ritual-ritual yang mungkin tidak ada dasarnya, ya. Fahuwa kal'alsi al-mukhfi li ma'siyatihi. Maka dia hakikatnya adalah seperti orang yang bermaksiat yang menyembunyikan kemaksiatannya. Artinya bukan orang yang terang-terangan bermaksiat. Ya. Maka yujalas wa yusallam alaihi wala yuhjar. Maka orang yang seperti ini, dia kita bergaul dengannya, duduk dengannya, dan tidak diboikot. Artinya kita bersikap biasa saja dengan dia. Dan ini yang mayoritas di masyarakat kita. Ya. Kadangkala ada orang yang mungkin ya dia masih melakukan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya. Ya, misalnya ya apa gitu ya, membaca zikir-zikir tertentu di malam tertentu. Padahal enggak ada dasarnya, mereka yakin itu sunnah, itu kan bid'ah. Nah, namun ya karena mereka adalah orang-orang yang sekedar menjalankannya, ya, maka kita lakukan perlakuan mereka seperti muslim biasa. Ya, bukan kemudian karena dia melakukan bid'ah, dia ahli bid'ah, dia kita boikot. Ya, enggak benar yang seperti ini. Ya. Ini tentang golongan yang ketiga. Dan ini adalah rincian, ya, rincian tentang cinta atau loyal kepada sesama muslim, rincian dari al-wala. Jadi tidak semua orang disikapi sama, ya kan? Kalau para ulama, para sahabat, para tabiin, nah, pasti kita cinta, sangat cinta kepada mereka, sempurna. Nah, tapi kalau kepada orang yang bermaksiat, ya, cinta tapi ada bencinya. Pada ahli bid'ah ya ada cintanya karena dia muslim, tapi kita juga benci kebid'ahannya. Dan seterusnya ya. Ini rincian dari al-wala. Taib. Kemudian kita masuk kepada al-baro, ya, atau kebencian atau permusuhan, ya. Wal-baro'u fil-lughah, Ya, barok secara bahasa artinya at-taba'ud anisyai'i. Yaitu maknanya menjauhi sesuatu. Ya, jadi barok itu artinya menjauhi sesuatu. Wa mufaraqatuhu wa takhallus minhu. Dan berpisah dengannya dan cuci tangan darinya. Betul-betul enggak mau cawe-cawe. Bahasanya gitu ya. Itu namanya barok. Yuqalu tabarraktu min kadza fa ana minhu bara'un wa bari'un minhu. Kalau dikatakan bahwasanya aku berlepas diri dari sesuatu, maka itu artinya aku betul-betul enggak ikut-ikutan, enggak mau dekat-dekat, ya. Dan semisalnya, ya. Artinya berlepas diri. Kalau bahasa yang sering kita terjemahkan itu berlepas diri, ya. Itu secara bahasa. Wa fil istilah, dalam istilah syariat, makna dari al-bara' adalah bughdu a'da'illah, yaitu membenci musuh-musuh Allah, minal munafiqina wa umumil kuffar, yaitu membenci musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir secara umum. Ya. Wa'adawatuhum walbu'du anhum, dan memusuhi mereka serta menjauh dari mereka. Wa jihadul harbiyina minhum bihasbil qudrah, dan berjihad melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin dari kalangan mereka sesuai dengan kemampuan. Ini namanya al-bara, ya, berlepas diri, ya. Kemudian wa hukmul wala wal bara, hukumnya apa sih al-wala wal bara itu? Kayak tadi ya, kita harus mencintai muslim kemudian membenci kafir, ini hukumnya apa? Hukumnya wajibani, hukum keduanya hukumnya wajib. Al-wala kepada muslim wajib, al-barok kepada kufar wajib. Wahumma aslun azimun min usulil iman. Dan bahkan ini merupakan aslun azimun, prinsip yang agung di antara prinsip-prinsip keimanan. Kata Nabi, awthaqu ural iman, tali iman yang paling kuat apa? Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Yaitu cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Semuanya karena Allah, karena agama. Ya, itu yang paling, tali iman yang paling kuat. Maka disebut sebagai di antara prinsip yang agung, di antara prinsip-prinsip keimanan. Waqad waradat adillatun kathirah jiddan. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, tidak disebutkan di sini semuanya, namun sangat banyak. Dalam surat Al-Mumtahanah, kemudian Al-Mujadilah, Al-Baqarah, banyak sekali yang menjelaskan kita wajib, ya, mencintai sama muslim dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Tadulu ala wujubi muwalatil mu'minin wa wujubi al-bara'ah min jami'il kafirina kama sayati. Yang menunjukkan kepada kita wajibnya untuk cinta, loyal, membela kepada sama muslim, dan wajibnya berlepas diri, benci kepada seluruh orang kafir. Namun kalau saya katakan benci di sini, jangan kemudian bayangannya benci merengut, kemudian matanya tajam. Bukan benci yang seperti itu. Benci di sini artinya ya berlepas diri. Saya enggak suka dengan kekafiranmu, itu maksudnya. Ya. Jangan dibayangkan benci-benci yang kemudian dimaki-maki di ini, enggak. Benci itu artinya tidak suka. Ya. Kalau ada orang misalnya nih menyembah berhala, apa yang ada dalam pikiran Anda? Apakah Anda kemudian, oh enggak apa-apa menyembah berhala, apakah seperti itu? Kalau Anda beriman kepada Allah, pasti Anda akan, perbuatan ini sangat jelek, kok berhala kok disembah? Anda pasti benci, dan Anda benci dengan orangnya, kok kamu begitu sih, kok berhala kok kamu sembah, kok bukan Allah yang kamu sembah? Nah itu maksud benci di situ, ya, bukan benci. Benci-benci yang kemudian menjadi berefek pada, kemudian apa namanya, memaki-maki dan lain-lain, ya, tidak seperti itu. Taip. Ini al-wala wal-bara. Nah, ini sekarang akan kita lanjutkan tentang penjelasan seputar berbagai jenis orang kafir. Ada beberapa jenis orang kafir yang menjadikan kita berbeda dalam memperlakukan mereka. Ya, orang kafir itu ada tingkatannya, ada macam-macam, ya. Wal-kufaru aqsam, dan orang kafir itu ada beberapa jenis. Yang pertama al-mu'ahadun, kafir mu'ahad, yaitu kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Wa humul ladzina yaskununa fi biladil muslimin. Mereka adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Wa bainahum wa bainal muslimina ahdun. Dan ada perjanjian di antara mereka dengan kaum muslimin, janji damai. Kita enggak saling mengganggu ya, kita hidup bareng ya. Itu perjanjian. Wa dzalika ka kufari Quraisyin waqta sulhil Hudaibiyah. Dan ini sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaibiyah. Di Hudaibiyah mereka berjanji tidak saling mengganggu. Ya, silakan muslim menjalankan syariatnya, kafir juga silakan. Nah, itu maka kafir orang kafir ketika itu adalah kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan mereka. Wa ka kufari dual al-kafirah fi 'asrina hadza. Dan sebagaimana negara-negara kafir yang ada di masa sekarang, ya Amerika, negara-negara di Eropa, itu ada perjanjian damai. Kita damai, ya, kita jangan berperang. Ini mereka mu'ahad, ya. Allati bainaha wa bainal hakimil muslim li sultanihi uhud wa safarat. Yang mana antara mereka, antara negara-negara tersebut dengan para penguasa muslim di negeri muslim, ya, itu ada perjanjian dan ada diplomasi atau ada kedutaan. Ya. Jadi ya artinya terjadi suatu perjanjian lah ya untuk damai. Semacam itu. Ini kafir mu'ahad. Kemudian yang kedua, adzimiyun, yaitu kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Wahumul kuffarul ladhina salahahumul muslimun ala ayyadfa'u alil muslimin al jizyata. Yang dimaksud dengan zimmi adalah orang-orang kafir yang kaum muslimin itu berdamai dengan mereka dengan syarat mereka membayar jizyah atau upeti kepada kaum muslimin. Jadi mereka orang yang dilindungi. Ya, dia hidup di negeri kaum muslimin, kemudian mereka membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi orang misalnya orang Nasrani, orang Yahudi yang tinggal di negara Islam, ya, dia harus membayar upeti atau jizyah ini. Ya. Untuk supaya mereka terlindungi dan mereka boleh menjalankan agama mereka. Muqabilat iltizamihim ahkam al-Islam fima ya'taqiduna tahrimuhu. Ya, tahrimahu ya. Yaitu dengan cara atau dengan syarat mereka atau dengan ketentuan bahwasanya mereka akan diminta untuk menjalankan hukum Islam yang mereka yakini haramnya. Jadi kayak ahli kitab, Yahudi, Nasrani itu, ketika mereka punya syariat yang sama dengan kaum muslimin, yaitu sama-sama meyakini haramnya, maka ketika mereka melanggarnya, mereka dihukum dengan hukum Islam. Contohnya adalah zina. Kalau ada orang Yahudi berzina, orang Nasrani berzina, orang zimmi mereka, kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka hukumnya pakai hukum Islam. Ya, yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk. Ya. Karena apa? Karena mereka meyakini haramnya zina. Duna ma ya'taqiduna hillahu. Dan bukan apa yang mereka yakini halalnya. Jadi kalau ada syariat yang di Islam diharamkan, kemudian di sana dihalalkan, maka mereka tidak dihukum kalau mereka menjalaninya. Contohnya khomer. Ya. Kalau orang Yahudi, Nasrani itu di rumah mereka tentunya ya, tidak terang-terangan, mereka minum khomer nih. Dan khomer dalam agama mereka dibolehkan. Maka mereka tidaklah dihukum cambuk. Sebagaimana kalau muslim, dia karena dalam Islam itu haram ya, dia harus dicambuk. Tapi karena orang Yahudi Nasrani tidak meyakini haramnya, maka dia tidak dihukum dengan hukum Islam. Ini maksudnya. Ini kafir zimmi. Wa badzul jizyah wa himayatuhum, dan mereka membayar jizyah dan kemudian mereka dilindungi, ya, mereka dilindungi karena mereka membayar jizyah. Kemudian jenis yang ketiga, al-musta'manun, yaitu kafir musta'man atau kafir yang mendapat perlindungan atau mendapatkan keamanan, ya, diamankan. Humul ladzina yadkhuluna biladal muslimin imma bi idznin min waliyil amri au bi idzni ahadin minal muslimin. Yaitu mereka yang masuk ke negeri-negeri kaum muslim. Jadi bukan yang tinggal, ya. Kalau tinggal itu dhimmi. Namun mereka adalah orang-orang yang kafir, misalnya orang dari Amerika masuk ke Arab Saudi misalnya. Mereka masuk ke negeri-negeri kaum muslimin baik itu dengan izin penguasanya atau dengan izin salah satu warganya. Warga muslim, misalnya salah seorang penduduk di Riyadh, misalnya saya minta izin memasukkan orang kafir ini ke Arab Saudi. Ini boleh, namanya musta'man, orang yang dijamin keamanannya. Fayajuzu lil musyriki ad-dukhul li biladil muslimin wal iqamati fiha muddatan muaqqatah, ya. Maka boleh bagi seorang musyrik, ya, untuk masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dan tinggal di sana namun dalam waktu yang terbatas. Lit tijarah, dalam rangka berdagang, awil amal atau untuk kerja, ya, orang-orang Filipin itu kan banyak ke Saudi. Banyak sekali kalau kita ke Jeddah atau itu banyak kalau ketemu orang-orang yang mirip orang Indonesia namun ternyata dia orang Filipin, ya. Orang Cina dan lain-lain. Wa nahfuhuma, ya, idza ya umina syarruhum wa dararuhum 'alal muslimin, yaitu dengan syarat kalau mereka tidak menimbulkan mudarat atau kejelekan kepada kaum muslimin, tidak menyebarkan agama mereka, cuma betul-betul cuma keperluan dagang atau kerja misalnya, maka boleh dan dijamin keamanannya, namanya musta'man. Allah Ta'ala mengatakan, ya, wa in ahadu minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jika ada seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia, kata Allah, sampai dia bisa mendengar Al-Quran, mendengar kalamullah. Tsumma ablighu ma'manahu, kemudian tempatkanlah dia di tempat yang aman. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Wa hadzal aman yu'raful an bi ta'syirah ad-dukhul, dan jaminan keamanan ini di masa sekarang dikenal dengan yang namanya visa masuk atau entry visa. Jadi ketika seorang itu apply visa ke suatu negara muslim, maka itu berarti sudah harus dijamin keamanannya. Ya. Itu kafir musta'man, kafir yang dijamin keamanannya. Wa yustathna min dzalika jaziratul Arab. Namun dikecualikan dalam hal ini jazirah Arab. Fala yajuzu, maka tidak boleh dukhuluhum fiha illa lil hajah. Maka tidak boleh mereka masuk ke negeri Arab, jazirah Arab, kecuali hanya sebatas kebutuhan. Wala yusmahu lahum bil istiton fiha, dan tidak boleh bagi mereka untuk kemudian jadi penduduk tetap di jazirah Arab, enggak boleh. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Nabi mengatakan, keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Maksudnya keluarkan di sini, jangan menetap di sini. Kalau mau ada urusan silahkan, tapi pergi lagi. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Lakin in kanat hunaka hajah tad'u ila dukhulihim li hadhil jazirah fala ba'sa. Namun kalau mereka mengada kebutuhan yang mengharuskan mereka masuk ke jazirah Arab, maka boleh. Kama aqar Nabi SAW al-yahud Khaybar 'alal baqa'i fiha lil 'amali lil hajatil masah. Ya. Sebagaimana Nabi membolehkan orang-orang Yahudi di Khaybar untuk tetap di situ untuk mengerjakan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya. Ya, li'amalihim fiha, untuk memang kebutuhan itu untuk apa namanya mendesak untuk pekerjaan mereka. Tsumma ajlahum Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar mengeluarkan mereka lamma zalatil hajah ilaihim. Kalau ternyata ini sudah selesai kebutuhannya, keluar. Orang-orang Yahudi disuruh keluar. Kenapa? Karena mentaati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrijul musyrikin. Keluarkanlah orang-orang musyrik. Wa alaihi fala yajuzu istiqdamuhum ila jaziratil Arab. Oleh sebab itu, tidak boleh mendatangkan mereka ke tanah Arab. Ya, ke Mekah Madinah, ke jazirah Arab, ya. Ka umal semisal pekerja, ya. Au khodam atau pelayan, ya, TKI, ya. Ya, pelayan-pelayan, ya. Au sa'iqin atau sopir-sopir. Au ghairihim atau selain dari mereka, ma'a wujudi may yaqum bi'amalihim minal muslimin, selama masih ada orang-orang Islam yang bisa menghandle pekerjaan tersebut. Jadi enggak boleh. Kalau ada yang muslim yang bisa, enggak usah mendatangkan mereka. Ya kadang-kala ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang Eropa. Ada yang mungkin dia perusahaan Cina yang bisa, ya orang-orang Cina masuk, ya. Tapi ini ada hikmahnya. Ya, ternyata apa? Ternyata banyak juga pekerja-pekerja Cina yang masuk Islam di Arab Saudi. Banyak, ya. Dalam rangka mengerjakan proyek-proyek di Saudi, kemudian mereka bergaul dengan orang di situ, melihat kemuliaan akhlak orang-orang di sana, sampai bisa masuk Islam. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, ya, sebelum kita tutup, yaitu golongan terakhir al-harbiyun, kafir harbi. Ya, kafir harbi apa? Wahum ma'adal asnaf as-salatah as-sabiqah minal kuffar. Yaitu orang kafir yang di luar tiga golongan tadi. Di luar, dia bukan mu'ahad, bukan kafir yang ada perjanjian, bukan dhimmi, kafir yang dilindungi di negeri kaum muslimin, bukan pula musta'man, bukan pula orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin. Tapi dia apa? Harbi. Apa itu harbi? Faha'ulai yushra'u lil muslimin jihaduhum wa qitaluhum bihasabi istita'ah. Maka disyariatkan bagi orang-orang Islam untuk berjihad melawan mereka, memerangi mereka sesuai dengan kemampuan. Berarti apa? Ini harbi artinya orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Ya. Misalnya negeri kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Maka orang kafir seperti ini, orang kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah, maka yang wajib berjihad kepada mereka sesuai kemampuan. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa. Kalau mampu, jihad. Allah Ta'ala mengatakan fa illam ya'tazilukum. Kalau mereka tidak membiarkan kalian, ya. Wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak menawarkan perdamaian kepada kalian. Wa yakuffu aydiyahum, dan mereka juga tidak menahan, dan mereka tidak menahan tangan mereka untuk menyakiti kalian. Artinya mereka itu tidak mau membiarkan kalian, mereka itu tidak menawarkan perdamaian kepada kalian, mereka malah selalu mengganggu kalian. Fakhudhuhum, maka tangkaplah mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, perangi mereka. Haitsu taqiftumuhum, dimanapun mereka berada. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultana mubina, dan mereka itulah orang-orang yang kami jadikan kamu punya alasan untuk memerangi mereka. Mereka sudah cukup banyak alasan untuk memerangi mereka. Mereka mengganggu kaum muslimin, mereka apa ya, memerangi kita, maka kita juga memerangi mereka, orang-orang kafir harbi, ya. Wallahu ta'ala alam, itu dulu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan datang kita akan lanjutkan terkait dengan al-muwalatul muharramah ghairul kufriyah tatadammanu ma yali, terkait dengan hal-hal yang tidak dibolehkan terkait dengan orang-orang atau bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya. Demikian wasallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz, bagaimanakah cara menegur atau memberitahu yang baik terhadap mbok saya yang telah memfitnah saya dengan hal-hal negatif yang sebenarnya tidak saya lakukan, Ustaz, seperti merokok, mabuk-mabukan, dan lain-lain, Ustaz? Di fitnah. Yang pertama, ya Anda berhak untuk menggunakan hak jawab. Sebagaimana para Nabi alaihissalatu wassalam ketika mereka dituduh, mereka menjawab. Ya, mereka dikatakan bodoh. Ya, engkau ini sufaha, engkau itu termasuk orang-orang yang safih, yang bodoh. Maka Nabi tersebut mengatakan, ya qaumi. Ya, wahai kaumku, ya, lastu bi sufa, apa namanya? Tidak ada kebodohan pada diriku. Aku tuh bukan orang bodoh. Ya. Dan juga ketika mereka dituduh yang lain-lain, ya, mereka menjawab, sekedar menjawab bahwa saya enggak demikian. Saya bisa buktikan. Ya, itu opsi pertama. Ya, artinya boleh menjawab dia dan tantang dia untuk membuktikan. Karena tadi, bukti itu perlu bagi yang mengklaim. Dia mengklaim saya berbuat demikian, mana buktinya? Ya. Jadi al-bayyinah, bukti itu bagi manidda'a, bagi yang mengklaim, menuduh. Ya. Itu. Jadi dia suruh mendatangkan bukti. Kemudian kalaupun dia ngotot, ya, tidak mau mungkin apa, sudah terlanjur, kan orang itu kalau sudah terlanjur menuduh kan dia suka ini ya memutar-mutar ya nggak mau kemudian tobat atau nggak mau kemudian merasa bersalah ya dia tetap ingin tetap menuduh ya ya sudah ya kita sudah berusaha untuk mengklarifikasi dia masih menuduh ya serahkan kepada Allah ya, dan ini namanya Anda didzalimi. Kalau Anda didzalimi Anda boleh pertama membalas dengan balasan yang setimpal tapi ini berat mengetahui setimpalnya itu yang berat ya. Jadi daripada Anda membalasnya setimpal, pilihan yang kedua yaitu Anda memaafkannya. Ya. Dengan memaafkannya Anda dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dan ada pilihan juga Anda mendoakannya. Dan mendoakan bisa dua, mendoakan hidayah atau mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan dibolehkan, namun harus yang setimpal. Tidak boleh melebihi kezalimannya. Ya, gampangnya misalnya ya Allah, karena dia telah menuduhku, maka jadikanlah dia dituduh oleh orang lain. Ya, itu termasuk doa kejelekan yang dibolehkan, karena setimpal. Ya, tapi kalau mau, Anda bisa pilih mendoakan hidayah bagi dia supaya dia sadar dari perbuatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya, Ustaz izin bertanya, bagaimanakah jika anak kandung perempuan murtad karena menikah dengan temannya yang non-muslim? Sang anak tidak mau mendengarkan larangan orang tuanya. Apakah orang tua harus membencinya, Ustaz? Dan apakah orang tua bertanggung jawab atas kekafiran anaknya, Ustaz? Ya. Kalau dikatakan benci, ya harus benci. Ya, orang ketika sudah menjadi orang kafir, maka wajib membencinya. Sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi ada di antara ya bapak-bapak mereka yang kafir bahkan memusuhi mereka, enggak mau ikut masuk Islam. Seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah ini bapaknya siapa? Abdullah bin Ubay. Gembong munafik. Dia malah minta izin kepada Nabi untuk saya bunuh aja nih bapak saya nih. Ya. Karena dia benci dengan kemunafikan kekafiran bapaknya. Ya. Dan banyak ya hubungan masih kerabat, masih ada hubungan ayah dan anak itu beda agama dan mereka bermusuhan. Bahkan Nabi Ibrahim, ya, wa bada bainana wa bainakumul adawah. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengingkari kesyirikan yang dilakukan bapaknya dan kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul adawah. Telah tampak permusuhan antara kami dengan kalian. Saya ahli tauhid, ya, saya beribadahnya kepada Allah, kalian menyembah berhala. Maka tampaklah ada permusuhan di antara kita. Ya. Jadi dimusuhi di sini maksudnya dibenci. Tapi tadi ya kasih sayang kita kepada dia Ya, di antara bentuk kasih sayang kita kepada anak kita, ya kita harus berusaha sekuat tenaga mengembalikan dia ke Islam. Ya. Dan kalau ternyata dia itu murtad karena kita tidak mendidiknya dengan benar ketika kecil, ketika kita tidak mengajarkan akidah yang benar, akidah al-wala wal-barok termasuk akidah ini kita tidak ajarkan kepada si anak, maka kita mendapatkan dosa karenanya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya ladina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, makna dari ku anfusakum wa ahlikum adalah adibuhum, alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama yang benar, supaya mereka tidak terjerumus ke neraka. Nah, kalau kita melalaikan perintah ini, berarti kita berdosa. Tapi kalau kita sudah berusaha, ya, sudah berusaha mendidik dia dengan sebisa kita, kok dia ternyata terjatuh dalam pergaulan yang tidak benar, maka tidak dosa. Tidak ada dosa bagi Anda, bagi orang yang ya, mau enggak, ya apa namanya, takdirnya anaknya ternyata murtad. Ya, jadi ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya menjaga anak kita, mendidik anak kita supaya tidak murtad. Ya, berusahalah untuk mengembalikan dia ke jalan Islam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimanakah untuk menyikapi masyarakat atau tetangga kita yang masih melakukan ritual terkait Rebo Wekasan, Ustaz? Ya. Rebo Wekasan adalah keyakinan yang batil yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Ya. Di mana dia meyakini bahwasanya kalau di bulan apa Safar ya. Safar di minggu terakhir itu jatuh di hari Rebu, oh ini namanya Rebu Wekasan. Ini harus ada ritualnya ini. Harus ada ini. Ya. Meyakini kesialan pada bulan tersebut namanya tatoyur. Dan tatoyur itu syirik. Ya. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu syirik. Meyakini sialnya padahal itu bukan sebab kesialan, maka termasuk kesyirikan. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama tentu munasohah. Menasihati mereka. Nah, kalau dia termasuk orang yang terdekat dengan kita, kita bisa kasih tahu. Ya, ini loh meyakini sialnya tanpa ada dalilnya itu namanya tatoyur loh, namanya ini tiaroh loh, dan tiaroh itu enggak boleh loh ini, kita ajarkan kepada dia. Ya. Kalau dia orang yang misalnya masih beredar banyak di kalangan masyarakat, ya kita undang penceramah. Kita undang penceramah, ya kita atur-atur gimana supaya mereka mau ngaji gitu ya. Kemudian kita datangkan penceramah yang bisa menjelaskan mereka dengan hikmah, dengan lembut. Karena menjelaskan itu harus step by step, harus pelan-pelan, ya, tidak langsung kemudian pembukasan haram. Nah, enggak sedemikian ya, tapi dia akan memulai dari kenapa kita enggak boleh meyakini kesialan pada sesuatu yang enggak ada dalil-dalilnya. Dimulai dari situ. Sebagaimana kita belajar akidah ini, kita pasti memulai dari konsep dasar dulu. Baru kemudian sampai kepada contoh, nah barulah diangkat masalah tadi Rebu Wekasan atau keyakinan-keyakinan yang semisal. Nah, itu. Jadi itu diantara contoh yang bisa kita lakukan kalau memang itu sudah menyebar banyak di masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pekan mendatang. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.